Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Insani 102.2 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih pada pembahasan lanjutan pada pekan yang lalu, yaitu mukaddimah, sebuah mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadus Salihin. Pada pertemuan yang lalu beliau telah menerangkan dan menyampaikan sebuah ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita dan juga rekan-rekan kita di kalangan jin, tidaklah untuk kepentingan Allah, tapi adalah untuk kepentingan kita, yaitu agar kita mendapatkan kenikmatan dari Allah dengan cara beribadah. Maka kemarin kita sampaikan, hendaklah kita merenungkan segala perkara yang mendekatkan kita dan mengingatkan kita kepada tujuan hidup kita, jalankan. Dan segala perkara yang menjauhkan kita, melalaikan kita, melupakan kita dari tujuan hidup kita, maka tinggalkan. Ini kemarin yang kita sampaikan. Kemudian juga kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala didefinisikan oleh ulama. Di antaranya adalah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup segala perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun amalan, baik yang tampak ataupun tidak tampak. Ini adalah definisi ibadah. Jadi ibadah yang adalah segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa yang namanya ibadah adalah harus dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin timbul pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa perbuatan atau amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah? Jawabannya adalah dari belajar. Kita untuk mengetahui amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah ataukah tidak, itu harus apa? Belajar. Belajar apa? Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan oleh murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwasanya ibadah seseorang itu terbagi pada 15 bagian. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ibadah itu tempatnya ada 3 pos. Posnya ada berapa? 3. Yang pertama ibadah di dalam hati, ya. Kemudian yang kedua ibadah dengan lisan. Dan yang ketiga ibadah dengan anggota badan. Ini 3 pos sumber tempat melakukan ibadah. Kemudian amalan-amalan yang dibebankan kepada kita itu ada 5. Dan masing-masing pos itu ada 5. Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Yang keempat makruh. Yang kelima haram. Hati harus melakukan yang wajib dan dianjurkan melakukan yang hukumnya sunnah, dan diharuskan meyakini sesuatu yang mubah adalah mubah, sesuatu yang halal adalah halal, ya. Jadi mubah itu juga merupakan sarana untuk beribadah, yaitu apa? Meyakini bahwa yang mubah adalah mubah, yang halal adalah halal. Karena sebagian orang ya, menjadikan sesuatu yang tadinya halal dia anggap apa? Haram. Sebagian orang karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya dia tidak mau makan daging misalnya, ya. Sebagian orang karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya hartanya dibuang semua, ya, karena pingin zuhud katanya, ya. Hartanya dibuang, rumahnya dibongkar, ya, apalagi mobilnya dikelelerke, ya. Kemudian apa? Anak bojone ting keleler, ya. Wah, saya udah enggak butuh dunia katanya. Jadi semuanya ditinggalkan, padahal itu adalah satu perkara yang apa? Mubah. Nah, seorang muslim cara beribadahnya adalah meyakini yang halal itu adalah halal. Itu dapat pahala dengan seperti itu. Kemudian juga dia meyakini yang makruh adalah makruh dan meninggalkan yang makruh. Ya. Dan juga meninggalkan yang haram. Contohnya su'udzon misalnya, ya. Buruk sangka, dengki, apalagi hasad, ya. Meri, ya. Meri. Meri itu apa? Ya, mirip-mirip dengan hasad. Meri kalau di sini apa? Iri, ya. Tempat saya meri. Nah, jadi apa? Kepingin apa yang dimiliki oleh orang lain, atau kepingin orang lain tidak merasakan senang. Wes pokoknya anggur weruh tanggane seneng malah susah. Okay? Anggur weruh tanggane susah malah seneng. Nah, niku. Niku namine napa? Hasad. Hasad ngoten niku. Ya, demikian juga mulut. 5 wajib. Ada yang wajib diucapkan. Ya, ada yang sunnah untuk diucapkan. Ada yang mubah untuk diucapkan, asal jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Jangan terlalu banyak, karena banyak bicara yang mubah-mubah itu bisa merusak hati, ya, bisa merusak hati dan buang-buang waktu. Kemudian juga yang makruh, bicara makruh ini harus ditinggalkan. Kemudian yang kelima, bicara yang haram, ya, mengungkapkan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang haram dengan lisan, itu tidak boleh hukumnya, haram. Atau ghibah misalnya, kalau bahasa kita apa? Ngerasani, ya, ngerasani tanggane ilate dawane 3 kilo, ya. Kenapa? Karena ya, temannya yang rumahnya jaraknya 3 kilo dia rasani pakai lidahnya, ya. Jadi lidahnya mulur maklur teplok, ya, kena tangganya. Atau temannya kemana saja diikuti dengan lidahnya, sampai di luar negeri pun lidahnya sampai. Nah, ini namanya apa? Ghibah, ya, ngerasani. Ini bahaya. Ini 5 perkara yang harus ditempatkan di dalam lisan. Sebagian harus dijalankan, sebagian harus ditinggalkan. Demikian juga apa? Anggota badan. Ada yang wajib untuk dikerjakan, ada yang sunnah untuk dikerjakan, ada yang mubah untuk dikerjakan, asal jangan banyak-banyak. Misalnya tidur, ya, makan, ya, minum, atau apalah, jalan misalnya begitu, ya, olahraga, ya, dan yang lain-lain. Atau ada yang makruh untuk dikerjakan dan juga ada yang haram untuk dikerjakan. Ini semua jumlahnya 15. 3 hati, mulut, kemudian apa? Anggota badan dikali masing-masing 5. Berarti ada 15 kesempatan seseorang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita kemarin telah membaca perkataan Al-Imam An-Nawawi pada keterangan berikutnya. Beliau mengatakan ketika mengomentari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mengatakan wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah, ya. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah. Jelas itu. Kemudian beliau mengatakan fahaqqun alaihim atau fahaqqun alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu, maka wajib hukumnya bagi manusia dan jin, ya, bagi manusia dan jin, mereka betul-betul memperhatikan untuk apa mereka diciptakan. Karena tujuan kita muncul ke permukaan bumi ini adalah untuk beribadah. Maka kita harus betul-betul perhatian terhadap tujuan penciptaan ini. Saya beri gambaran, ya. Satu barang itu akan berharga apabila digunakan sesuai peruntukannya, ya. Satu barang itu akan berharga apabila digunakan sesuai peruntukannya. Pensil diciptakan dan dibuat tujuannya untuk apa? Nulis. Tapi kalau pensil nuwun sewu nih, nuwun sewu. Nah, untuk apa? Korek kuping. Yo bermanfaat, ning kurang pas. Ya, ada sih manfaatnya, tapi kurang pas. Ya. Kemudian misalnya pengeras suara. Diciptakan itu untuk mengeraskan suara. Tapi kalau buat nutuk, ya, ini bisa enggak buat mukul? Bisa. Tapi orang akan mengatakan apa? Wong mik kok nggo nutuk, ya kan? Ada pengeras suara kok nggo nutuk, eman-eman temen. Begitu juga manusia. Manusia itu diciptakan tujuannya adalah untuk ibadah. Digunakan untuk yang lain bisa, tapi tidak sesuai peruntukannya. Terkadang sebagian manusia melenceng dari penciptaannya. Bisa dia mau digunakan untuk mencuri, oh ternyata bisa. Digunakan untuk berzina, jalan juga. Mulut ini digunakan untuk mabuk-mabuan, bisa juga. Untuk ghibah, namimah, bisa juga. Tapi orang akan mengatakan, orang yang paham, eman-eman temen, dadi menungso kok ngomong nyolong, rasani, ghibah, zina, naudzubillah min dzalik. Itu. Jadi seorang itu akan berharga, sesuatu itu akan berharga kalau digunakan sesuai peruntukannya. Buat apa dia diciptakan? Itu semakin akan berharga. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi di sini dinasihatkan, kalau kita itu sudah tahu tujuan kita itu ibadah, maka hendaklah kita betul-betul perhatian, memperhatikan betul ibadah kita itu sudah benar ataukah belum. Wudhu kita, sholat kita, puasa kita, kemudian syahadat kita, iman kita kepada Allah, iman kita kepada para malaikat, iman kita kepada kitab-kitab Allah, iman kita kepada para rasul, iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada qada dan qadar. Nikum pun bener nopo dereng, sudah pas ataukah belum, itu harus diperhatikan. Jangan kita ini pinter urusan donya, pinter urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat nol. Ini jangan sampai. Itu adalah sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimun bidunya jahilun bil akhirah. Orang yang pinter dunianya tapi tidak faham masalah urusan apa? Akhirat. Kalau dalam ayat dikatakan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum bil akhiratihum ghafilun. Mereka itu adalah orang yang faham urusan dunia, akan tetapi mereka tidak faham urusan akhirat. Sampai diterangkan oleh Al-Hasan Al-Basri, tingkatan orang-orang yang semacam itu sampai-sampai mereka bisa membedakan dengan ujung-ujung tangannya. Ini uang dirham ini beratnya berapa gram? Itu bisa. Saking pinter deh. Jadi udah gini, cuma megang saja, set, satu gram. Ya. Atau cuma gini lah. Nah, ini gulanya sekilo kurang saon ini. Ternyata ketika ditimbang apa? Benar itu, masya Allah. Ya, saking telitinya tangannya terhadap apa? Timbangan. Demikian juga misalnya kalau seorang itu megang uang, walaupun merem, kalau dilihat panjangnya, lebarnya, kemudian inggi-ingginya, nah, inggi-ingginya itu apa? Apa? Tekstur. Ini, oh ini gambarnya jelas ini. Saya kata ini. Nah, tahu itu masya Allah. Kemudian kalau lihat dari ini, kemudian baunya, gambarnya sing rame, ah ini abang ini mesti. Betul atau sewu. Tapi kalau ditanya bagaimana cara berwudu, nggak tahu. Atau jangan ditanya, coba disuruh wudu misalnya. Ternyata apa? Wudunya kacau balau. Ya. Atau ketika sholat, coba sholat. Sholat itu ternyata dia apa? Seperti cepatnya dia ngitung duit. Set, saya kata tahu. Set, satu sewu. Gitu kan? Ternyata sholatnya juga begitu. Set, set, set, set. Wah, masya Allah. Kilat. Ketika ditanya, Pak, Bu, kok sholatnya cepat sekali? Kenapa? Kau ini cah nom, rasa takon macam-macam. Ya, lo keng napa, Pak? Aku ki wis tuwa. Nak semakin tua, itu salatnya semakin cepat. Saya pinter. Kowe ki senom salate sih alon. Ngeyel gitu kan. Ternyata dia tidak bisa apa? Salat dengan baik, baca Fatihah cepat sekali. Rukuknya, sujudnya tidak tumak nina. Yeah. Jadi ini yang semacam ini. Ya, yeah. Atau mungkin Anda yang muda. Mas, kok salatnya cepat sekali, Mas? Saya iki weton pondok, Mas. Wis tahu lunga ning Arab. Iso maca kitab gundul. Lah kamu wis tahu mondok apa durung? Kemudian wis tahu ning Arab apa durung? Iso maca kitab gundul ora? Dereng saged, dereng nate, dereng tahu. Lah urung tahu kok wis ngaruh-ngaruhi wong salat cepet. Mana wis kowe belajar iso maca cepet. Nah, begitu ya. Bisa ngebut Fatihahnya. Oh, tidak seperti itu, ya. Justru orang semakin paham agama, salatnya akan semakin apa? Tenang. Nggih, ini. Jadi inilah, kalau kita memang betul-betul sudah tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, perhatian betul dengan ibadah kita. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, setelah kita perhatian dengan ibadah, kemudian dia mengatakan wal iradu an hududid dunya bizzahadati. Dan hendaklah orang-orang itu, manusia dan jin, hendaklah berpaling dari kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia dengan menghiasi dirinya dengan sifat zuhud. Nah, jadi kalau orang itu sudah paham tujuannya ibadah, maka dalam dirinya harus ada sifat apa? Zuhud. Zuhud niku napa, Pak? Zuhud itu apa? Zuhud itu ada sebagian orang ya, menafsirkan tidak mau dunia sama sekali. Sehingga, tapi ini penafsiran yang tidak benar. Nanti akan saya berikan penafsiran yang benar. Sebagian orang beranggapan bahwasanya zuhud itu tidak mau dunia sama sekali. Sehingga pernah didapatkan seorang tokoh yang mengaku dirinya zuhud, ngantongi sak gembol duit, apa? Sak gembol uang. Kemudian dia pergi ke pinggir sungai. Kemudian mulailah satu persatu uangnya dilempar kemana? Ke kali, ke sungai. Ku gak butuh kamu, gak butuh kamu, gak butuh kamu. Niki kinten-kinten zuhud sing bener napa mboten nih? Ya. Mobile taruh pinggir sungai, kemudian didorong. Yur, ora butuh kowe. Niki zuhud napa malah takbir? Zuhud atau mubadir ini? Mubadir. Ya, karena memang tidak paham apa arti zuhud. Sebetulnya apa arti zuhud yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi? Arti dari zuhud itu adalah al-iltifat an syai'in raghbatan fi ghairihi. Ya. Berpaling dari sesuatu karena dia menginginkan sesuatu yang lain. Sorfun nadhar, iltifatun nadhar an syai'in, berpalingnya seseorang dari sesuatu karena dia melihat dan menginginkan perkara lain yang lebih berharga. Kalau bahasa prakteknya adalah bahasa prakteknya zuhud itu adalah orang yang berpaling dari dunia karena dia tertarik dengan akhirat, itu zuhud. Jadi para ulama memisalkan dunia itu seperti halnya sebongkah es batu. Napa, Pak, Bu? Sebongkah es batu. Sedangkan akhirat itu adalah seperti mutiara intan berlian. Ya. Orang yang tidak zuhud, orang yang, mohon maaf, orang yang zuhud itu adalah orang yang memiliki ilmu bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu lebih tidak berharga dibandingkan sesuatu yang diinginkan. Jadi orang zuhud itu adalah orang yang punya apa? Orang yang punya ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang menyadarkan dia bahwa apa yang ditinggalkan adalah tidak berharga dan apa yang dia inginkan adalah sangat berharga. Berarti zuhud itu adalah seorang yang memalingkan diri dari dunia karena dia tahu dunia itu hina, sedangkan akhirat itu sangat berharga. Makanya kalau orang itu disuruh milih antara sebongkah es batu dengan berlian, intan, mutiara, itu milih yang mana? Kalau Anda di tengah padang pasir, jalan, ya kan? Kemudian di sana ada ujung, tampak sebuah desa sudah. Tapi sebelum sampai ke desa itu, di dekat Anda itu Anda sudah haus, merasa haus, ya kan? Merasa haus atau mungkin butuh minum. Di dekat Anda ada sebongkah es dan juga ada sebongkah intan, berlian, mutiara berkilau-kilau. Panas sangat terik. Jenengan milih sing pundi? Esnya. Oh, sudah kelihatan jelas kok ada kampung di depan, ya kan? Kalau orang yang tahu saya sebentar lagi akan sampai kampung itu, ya, pasti dia akan milih apa? Intannya. Kenapa? Toh nanti ini bisa saya jual di sana, saya akan bisa beli es dengan intan ini sak omah kebak. Bahkan luweh-luweh esnya bisa dijadikan kolam renang. Niku, itu orang yang apa? Yang pinter, yang punya ilmu. Tapi yang tidak punya ilmu, niki nuwun sewu ya. Dia akan memilih es wih, seger banget. Intan ora iso di emplok, berlian tidak bisa dimakan, tapi ini es, wah, seger. Akhirnya dia bawa esnya, dijilati sepanjang jalan, kena sinar matahari sampai sana habis. Mau balik lagi, intannya sudah diambil orang lain. Demikian. Ini orang yang pinter, orang yang lebih pinter lagi ngambil dua-duanya. Gitu? Diambil apa? Esnya itu untuk bekal supaya tidak kehausan, intannya sampai di sana nanti dijual. Niku. Orang yang pinter punya ilmu, dia akan ngambil sedikit dunia untuk bekal sampai ke akhirat. Tapi dia tidak lupakan mutiara itu. Dia bawa. Karena ini es nanti akan habis di ujung pintu gerbang perkampungan tadi. Habis sudah. Yang berguna tinggal apa? Intan berliannya. Itu zuhud. Jadi orang zuhud itu, kalau memang ada pilihan, mana yang dia pilih, dia akan tinggalkan yang tidak berharga. Toh tersengat matahari ini es akan habis dan tidak ada harganya lagi, sementara intan berlian akan tetap bertahan dan harganya sangat mahal. Orang itu kalau semakin punya ilmu tentang hinanya dunia, maka dia akan semakin zuhud. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam banyak ayat-ayatnya, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian itu lebih seneng urip alam dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'thirun, ya, gambarannya bagaimana? Kita sudah punya uang, seneng memandang uang itu kita kumpulkan, rekening saya semakin apa? membengkak terus. Setiap hari kita tahu pertambahan rekening, senang kita tambah kekayaan, senang sertifikat dari hari ke hari semakin apa? Numpuk, bukan sertifikat utang ya. Sertifikat tanah ya, sertifikat rumah numpuk semakin senang. Ini orang yang apa? Memandang bahwasanya kehidupannya cuma hanya sekedar apa? Dunia. Tapi kalau orang yang zuhud, dia akan mencari dengan hartanya tadi sesuatu yang sangat berharga. Ibaratnya gini, kita kembali kepada bongkahan es dan mutiara. Ketika seorang ditawari, dia punya bongkahan es yang makin lama makin hilang dan mencair. Kemudian bongkahan es ini, masya Allah, bentuknya bagus. Dibentuk apa? Miniatur Masjid Darussalam, ya kan? Bentuknya bagus sekali es. Tapi dia ditawari, "Mas, boleh enggak bongkahan es ini saya tukar dengan sebongkah mutiara?" Ya. Kalau kita pikir, ini es kena panas habis, harganya tidak seberapa. Orang yang pinter, dia pasti akan mau mengeluarkan sesuatu yang sedikit untuk mendapatkan yang banyak. Nah, orang yang zuhud itu seperti itu, Pak Bu. Dia akan keluarkan satu sertifikat tanah untuk mendapatkan tanah di surga. Makanya para sahabat dulu, masya Allah, beli satu kebun demi untuk mendapatkan satu pohon di surga. Ya, disedekahkan, beli sumur untuk mendapatkan kebun di surga. Infakkan hartanya. Sampai sahabat itu pernah, seorang sahabat menginfakkan semalam ini, suatu malam dia dapatkan 700 ribu dinar. 700 ribu dinar. Berarti berapa itu 700 ribu dinar? Kalau satu dinarnya saja 2,45. Berapa? 4,25. Salah. 4,25 satu dinar. Lah kalau kali 700? 700 dinar. Berapa? Mbok sing saged ngitung niku gek ndang cepet diitung niku. Berapa itu 7 kali 4,25? Banyak pokoknya. Dikalikan harga emas sekarang berapa 1 gramnya? Taruhnya 500.000. Niku nek kalkulator nolnya mboten cukup niku. Mesti metu apa? Itu sehari dia infakan habis. Masya Allah. 700 dinar. Kenapa? Karena dia paham dia akan dapat sesuatu yang lebih baik. Dunia itu tidak seberapa. Makanya digambarkan oleh Allah tadi, bal tu'sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Tapi orang-orang tetap cinta dunia, dicekli terus dunianya. Ya, dia pikir itu yang akan mengekalkan dia. Ustaz, terus kalau begitu bagaimana? Jangan males-malesan untuk bersedekah. Meskipun hanya sedikit, tapi rutinkan. Paling tidak dari rezeki yang kita dapatkan ada bagian yang kita tanam untuk akhirat. Ya, seperti pernah kita katakan, bahwasanya orang itu terkadang gembar-gembor, ya, itu hartaku, mali, ya kan, itu hartaku, itu rumah itu milikku, yang tanah itu milikku, yang mobil itu milikku, yang sepeda itu milikku, yang sawah itu milikku, ini simpananku, ini sertifikatku, ini rekeningku, semuanya di aku apa? Ku. Padahal apa? Tidaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah harta seseorang kecuali apa yang dia makan sampai habis, atau dia pakai sampai usang, atau dia sedekahkan. Itu uang dan harta milik seseorang sesungguhnya. Jadi kembali, zuhud adalah orang yang memiliki ilmu bahwa akhirat itu jauh berharga dibandingkan dunia. Sebagian orang merasa bahagia dengan dunia sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa farihu bil hayatid dunya. Dalam surat apa? Surat Ar-Ra'd ayat 26. Ya. Wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka gembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hanya kesenangan yang sedikit. Bagaimana gambaran dunia? Kesenangan yang sedikit. Sebagaimana disebutkan oleh hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar dan beliau dikerumuni oleh para sahabatnya. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisuqi wan nasu kanafataihi, ya, dan manusia itu di sekeliling beliau. Famarra bijudiyyin asak mayyitin, ya. Kemudian suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di samping seekor bangkai anak kambing yang kerumpung, apa namanya, kupingnya ya, cacat. Bangkai anak kambing cacat lagi, ya kan? Kemudian apa? Fatana walahu faakhada biudunihi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ceneng itu, ya. Bangkai kambing itu diceneng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di apa? Diceneng, betul ya? Diceneng ini bahasa Indonesia apa? Cengkeweng. Nama? Dicengkeweng, dijewer lah gitu ya. Ceneng itu ini kayak le megang itu kayak apa? Ya ini semacam apa? Idir-idir begitu ya. Le megang itu kayak apa? Tidak ada, memegang sesuatu yang tidak ada harganya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham? Siapa yang mau ganti bangkai ini dengan satu dirham? Siapa? Dia tanya kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya mengatakan, faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai', ya Rasulullah, kami itu tidak mau mendapatkan bangkai itu dengan cara menggantinya, ya, dengan cara menggantinya. Wa ma nasna'u bihi, apa yang bisa kami perbuat dengan seekor bangkai kambing? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan tawaran. Kalau tadi kan ditawarkan dengan satu dirham, sekarang diturunkan. Qal atuhibbuna annahu lakum, gimana kalau tak kasihkan gratis buat kalian? Ya, gratis wis nyoh. Kata para sahabat, ya, qalu wallahi, wahai Rasulullah, demi Allah, kata mereka, lau kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak fa kaifa huwa mayyit. Ya Rasulullah, kalau engkau berikan dia kepada kami dalam keadaan hidup, dia itu cacat, gak ada harganya. Bagaimana sekarang kau berikan hal itu dalam keadaan mati, cacat, mati lagi? Maka buat apa? Kami gak mau sama sekali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal wallahi, demi Allah, lad dunya ahwanu allallah, sungguh dunia itu lebih remeh di dalam pandangan Allah dibandingkan remehnya bangkai kambing kerumpung ini di hati kalian. Jadi kalau kita menganggap itu tidak ada apa-apanya, maka Allah menganggap dunia ini lebih tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dinilai dengan satu dirham, tidak bisa dinilai dengan diberikan gratis pun tidak mau. Ya, itu dunia. Sesungguhnya itu hakikatnya seperti itu. Akan tetapi karena kita ilmunya kurang, ya, terkadang kita masih terlalu cinta dunia. Insyaallah akan kita lanjutkan sekilas pembahasan tentang zuhud, ya, karena ini sangat penting supaya jangan sampai difahami tentang apa itu zuhud. Sebagai penutup, ya, bukanlah saya tutup dengan perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, laisa zuhdu bi akli al-ghalidhi wa lubsi al-khasin. Bukanlah zuhud itu dengan makan makanan yang kasar-kasar, makan makanan yang jelek-jelek, atau memakai pakaian yang usang-usang, memakai pakaian yang kasar-kasar. Wa innama zuhdu walakinna zuhdu atau walakinnahu ya qisarul amali waqtirabul maut wartiqabul mauti. Akan tetapi zuhud yang sesungguhnya adalah pendek angan-angan dan senantiasa ingat pada kematian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin dan juga para pendengar Radio Insani di Purbalingga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.